Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur monggo tansah kawula panjenengan sami unjukaken dumateng Allah ingkang paring kathah kenikmatan kesaenan. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah. Allah tasih paring petunjuk kita saged melaksanakan ibadah sholat maghrib, tindak dumateng masjid, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilajengaken pengaosan, pengajian, mengkaji ilmu agama. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hati manusia, manah kawula panjenengan sami, ada penyakitnya. Nggadahi penyakit seperti badan. Badan kita saged sakit. Badan kita nggadahi penyakit, maka hati manah kita juga saged sakit, punya penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Nggih, niki berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah menjelaskan, di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Fazadahumullahu maradon, maka Allah tambah penyakitnya, semakin bertambah penyakit hati mereka. Walahum azabun alimun, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan atau mereka dustakan, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa hati kita bisa sakit. Manah kawula panjenengan sami saged sakit, maka kita harus menjaga. Manah kawula panjenengan sami kedah dijagi, kedah diobati, seperti kita menjaga badan kita dengan makanan, mengkonsumsi makanan yang sehat agar badan kita tidak sakit, dengan beristirahat yang cukup agar badan kita tidak sakit, dengan olahraga yang teratur, ya, dengan minum multivitamin, obat, pergi ke dokter konsultasi saat kita sakit badan kita, maka hati kita juga harus kita berikan makanan, nutrisi agar tidak sakit. Hati kita juga perlu istirahat, perlu ketenangan jiwa agar tidak sakit, dan perlu pengobatan jika terkena penyakit. Perlu kita pergi ke dokter yang bisa mengobati penyakit hati kita. Ya, penyakit hati manusia ada dua macam. Kalau penyakit badan, kita katah banyak jenisnya. Akan tetapi kalau penyakit hati niku hanya dua macam saja. Ingkang nomor sepindah, yang pertama, penyakit yang menjangkiti hati kita dinamakan penyakit syubhat. Syubhat, kerancuan, keragu-raguan. Ingkang nomor kalih, penyakit syahwat, keinginan-keinginan yang kotor, keinginan-keinginan yang jelek, yang terlarang. Ini penyakit manah kawula panjenengan sami niku enten kalih niki. Ya, syubhat dan syahwat. Terkadang manusia tiang niku gadai kalih-kalihipun penyakit hati, enten syahwatipun kathah tidak terkendali, juga syubhat ada. Di dalam hati seseorang ada dua penyakit. Terkadang tiang mempunyai penyakit syahwat saja, boten gadai syubhat. Terkadang tiang punya syubhat, penyakit syubhat, tapi tidak punya syahwat. Ada orang-orang seperti itu. Ya, syubhat, keraguan, kerancuan dalam beragama, syahwat terhadap lawan jenis wanita, terhadap harta, terhadap tahta, kekuasaan, jabatan. Ya, ingin jabatan dengan jalan apapun ditempuh yang haram dan yang halal, ini syahwat. Dengan kolusi, korupsi, dan yang lain-lain, ini syahwat, keinginan-keinginan yang jelek, yang terlarang, juga syubhat. Kemudian ini penyakit hati kita yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Kemudian bagaimana cara kita agar sehat, atau bagaimana cara agar kita bisa sembuh dari penyakit hati, bagaimana cara mencegah agar hati kita tetap sehat, mboten terkena penyakit, ataupun pripun carane pun ngobati. Hati kita sudah ada penyakitnya, sudah ada kotorannya bagaimana bisa sembuh agar bisa sehat kembali niku pripun caranipun diterangkan oleh Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan jilid yang pertama halaman 16 sampai 17 obat untuk mencegah penyakit hati kita atau obat untuk membersihkan penyakit hati kita ada tiga cara, tiga macam. Dan ini juga diterapkan untuk penyakit badan, sami mawon. Untuk agar badan kita sehat, ini juga kita perlu lakukan. Agar hati kita sehat, tiga perkawis, tiga perkara, ini juga kita kerjakan. Ini dipakai dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, untuk mencegah penyakit dan mengobati penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit badan. Ya, apa saja bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang kawula hormati. Yang pertama adalah dengan menjaga. Menjaga kekuatan hati kita. Agar hati kita itu tercegah, mencegah terkena penyakit atau hati kita terobati. Kalau sudah sakit bisa sehat, itu harus dijaga kekuatannya, kekuatan. Contohnipun, misalipun, kalau kita sakit itu perlu istirahat. Itu untuk menjaga badan kita agar kuat. Perlu makan makanan yang sehat, yang bergizi. Perlu minum multivitamin. Ini untuk menjaga kekuatan badan kita. Jadi kalau kita ke dokter, Pak, saya pusing, saya sakit, mesti istirahat, Pak. Istirahat riin, jangan banyak pikiran, jangan banyak kesibukan, capek. Ini supaya badan kita kembali sehat. Maka sama, hati kita juga agar kembali sehat ataupun tercegah dari penyakit harus kita jaga. Bagaimana caranya menjaga kekuatan hati dengan ilmu? Ya, kalau badan dengan makanan, makan yang sehat, yang bergizi. Kalau hati kita juga perlu makanan, perlu multivitamin. Vitamin hati niku napa? Ilmu, pengajian, pengaosan niki multivitamin. Hati kita tambah kuat, hati kita tambah sehat dengan pengaosan ilmu, menyimak, mendengarkan, kemudian juga membaca, bapak-bapak, ibu-ibu, gadah buku-buku, maos buku agama, bertambah ilmu, bertambah kuat hatinya. Di rumah mendengarkan pengaosan, ya, dengan lewat radio ataupun televisi ataupun langsung datang ke masjid seperti ini. Ini untuk menjaga hati kita agar tercegah dari penyakit ataupun kalau sudah terkena penyakit bisa hilang. Ini multivitamin hati. Vitamin hati itu dengan ilmu, bapak-bapak. Ya. Kemudian beristirahat. Kalau badan sedang sakit, istirahat, Pak. Istirahat perlu ketenangan. Ketenangan hati, istirahat. Istirahatnya hati itu dengan apa? Dengan zikir. Dengan membaca Al-Quran. Itu ketenangan jiwa. Istirahatnya hati itu dengan zikir ala. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kita menjadi tenang. hati kita menjadi tentram sehingga semakin kuat. Penyakit bisa hilang karena hati kita kuat. Badan kita perlu istirahat, tidur. Hati kita juga perlu istirahat agar tenang dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir. Ya, ini untuk menjaga kekuatan hati kita. Kemudian yang kedua, menjauhi pantangan. Nggih, kalau kita sakit ke dokter, sakit nopo niki Pak? Sakit lambung, pantangan, ampun dahar niki Pak. Ampun ngunjuk niki, pantangan. Karena kalau dilanggar nanti tambah sakit. Maka hati kita juga ada pantangan-pantangannya. Kalau kita melanggar pantangan tersebut, semakin parah penyakit hati kita. Atau hati kita asalnya bersih, sehat, jadi sakit karena ada pantangan-pantangan yang kita langgar. Apa pantangan untuk hati? Yaitu semua dosa, semua kemaksiatan itu merupakan pantangan. Kalau kita langgar akan menyebabkan hati kita semakin sakit parah atau semakin kotor. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang manusia tiang niku, idza akhta'a khati'atan, jika melakukan sebuah dosa ngelampai awisanipun Allah, tuktabu fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan ditempelkan dalam hatinya noda hitam. Noda niku regetan, ada kotoran yang menempel dalam hati kita. Awalnya bersih, putih, cerah, dados hitam, kotor, suram. Ini kalau kita melakukan dosa. Iya. Ini pantangan yang harus kita jauhi. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling besar, kesyirikan, kekafiran, harus kita jauhi. Yang akan menyebabkan hati kita sakit. Dosa-dosa terhadap sesama manusia. Menipu, kemudian mencuri, memukul, menyakiti hati mereka, menghina, merendahkan, dan yang lain. Ini semuanya akan berakibat jelek pada diri kita sendiri. Karena tadi hati kita akan menjadi kotor, menjadi sakit, sadar atau tidak sadar. Kemudian engkang nomor tiga, yang ketiga, setelah makan yang multivitamin, makanan yang sehat, istirahat, pantangan-pantangan dijauhi, maka harus diobati. Harus diteliti sakitnya apa, dikasih terapi yang cocok, pengobatan yang sesuai, dosis yang tepat. Yang ketiga, maka harus dibersihkan penyakit itu apa yang ada dalam hatinya. Bagaimana cara membersihkan penyakit? Dengan bertaubat, dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meminta maaf kalau misalnya kita berbuat dosa, kesalahan dumateng tiang sanes, niku mboten cekap tobat mawon. Tapi juga harus minta maaf dumateng tiang wau. Kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, kalau berkaitan dengan harta, nggih kedah dikembalikan, dibalekke, wis taun jiko maling, mencuri atau ngapusi, nggih, ngapusi dikembalikan. Ini untuk membersihkan penyakit. Nggih, seperti kalau kita sakit ten rumah sakit ken opnam, biasane mondok sik Pak, ken opnam. Opnam mondok niku manfaatipun napa? Tujuanipun napa? Tiga ini. Nggih, dalam ilmu kedokteran tiga ini agar bisa beristirahat. Nek ten griya mboten saged istirahat. Opnam ten rumah sakit supados saged istirahat dengan baik. Wong tilik nggih dibatasi, tidak sembarangan setiap jam tilik, tidak, supaya beristirahat, menjaga kekuatan. Daharanipun makanan juga diteliti ahli gizi, makanan pagi, sarapan, siang, semuanya diteliti gizinya. Tapi kalau di rumah ngawur, makan apa saja, jadi tidak sembuh-sembuh. Maka scan mondok supaya makanannya teratur, terjamin. Menjauhi pantangan, tidak sembarangan, tidak boleh beli makanan, harus diteliti dokter. Tidak sembarangan boleh makan. Kemudian juga nanti ada terapi, pengobatan. Ini sakitnya apa? Dokter memberi obat ini, resep ini, dosisnya ini. Perlu ada terapi ini, dipijat atau yang lain ada terapi, pembersihkan penyakit. Ya, itu penyakit badan. Sama, penyakit hati juga tiga hal ini dikerjakan, dilakukan. Bertaubat, beristighfar, dan meminta maaf. Akan bersih, sembuh penyakitnya insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadzambi kaman la dzanba lahu, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Selama kita mau bertaubat yang nasuh, yang benar, tobat yang benar, niku syaratnya tiga. Nadam, menyesal. Getun, menyesal, sedih dengan apa yang saya lakukan dulu. Niki syarat tobat. Jangan sampai tobat masih bangga. Dulu saya gini bangga. Ya. Orang bertobat itu harus getun, sedih dengan apa yang telah lalu dikerjakan. Yang kedua, ikhlas, melepas. Dia melepas dosa, menjauhi. Saat ini jangan mendekati. Pun ngertos dulu bermain judi, saat niki nonton, mendekat-dekat. Saya enggak main kok, cuma melihat. Nggih ampun, jangan mendekati, harus dijauhi. Kalau memang bertaubat. Yang ketiga, al-azm, bertekad untuk yang akan datang tidak mengulang lagi. Niki syarat taubat yang nasuha. Maka orang yang bertaubat yang nasuha akan Allah ampuni dosa-dosanya seakan-akan tidak pernah punya dosa dan tidak pernah berbuat dosa. Ya, kemudian tadi jika berkaitan dengan orang lain harus ditambah dengan meminta maaf. Kalau berkaitan dengan kehormatan, pernah menghina, nggih ngece tiang sanes, nggih nyuwun pangapunten, minta maaf. Kalau kaitannya dengan harta, pernah menipu, mendolimi, ngapusi, dikembalikan. Ya, syarat untuk bertaubat. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang bertaubat itu berbeda-beda dosisnya. Ya, seperti orang sakit itu dosis pengobatannya berbeda-beda. Kadang-kadang penyakitnya ringan, dikasih dosis yang ringan langsung sembuh. Berbeda dengan orang yang penyakitnya sudah parah, maka dosisnya lebih kuat. Maka sama, orang yang bertaubat, ini pengobatan dari Allah, itu terkadang dosisnya ringan. Bertaubat, beristighfar, langsung dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah, langsung bersih dosa-dosanya dengan sekedar astaghfirullah. Wa atubu ilaih, langsung bersih. Ini ada orang-orang seperti itu, penyakitnya masih ringan. Tetapi ada orang yang penyakitnya itu sudah parah. Tidak cukup dengan bertobat, tetapi perlu ada ujian, musibah. Dia menyesal, dia bertobat agar bersih dosanya, Allah uji. Allah berikan musibah, dia sakit, hartanya hilang, keluarganya meninggal, dan ujian-ujian yang lain ini tujuannya untuk membersihkan dosa-dosa dia. Selain bertobat, Allah tambah dengan ujian dan cobaan semuanya untuk membersihkan dosa-dosanya. Ya, kemudian ada lagi yang lebih dosisnya itu lebih kuat, yaitu dengan hudud. Hudud itu hukum Islam. Ya, orang mencuri dipotong tangannya. Orang berjudi dicambuk, dipukul 40 kali. Orang berzina dirajam. Ini termasuk pengobatan untuk membersihkan dosa. Jadi penerapan hukum Islam, penerapan hukum Islam ya, seperti di negara Arab Saudi itu bermanfaat. Manfaatnya sangat hebat, sangat besar. Manfaatnya untuk siapa? Orang yang berbuat dosa itu. Al-hududu kafarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan penerapan hukum Islam itu membersihkan dosanya. Jadi dia mencuri, kalau sudah dipotong tangannya, di akhirat tidak akan disiksa. Sudah bersih. Iya, bermanfaat untuk dia. Dan bermanfaat untuk orang lain. Orang lain mikir, kalau saya mencuri, dipotong tangan, tidak berani mencuri. Sehingga tercipta keamanan, ketentraman. Ya, orang berbuat dosa itu berpikir 1000 kali. Kalau sekarang mencuri, gurdi penjara 1 bulan, penak neng penjoro diingoni, ya, tidak ada efek jera. Korupsi 100 juta di penjara 5 bulan, lumayan 100 juta. Bisa untuk hidup berapa tahun, cuma di penjara dikasih makan saja. Ya, berbeda dengan hukum Islam. Itu akan membersihkan dosa dan juga akan menciptakan keamanan di negara, di bangsa, masyarakat. Ya, ini dosis ya. Jadi obat itu dosisnya bermacam-macam tadi. Bertobat ada yang langsung diampuni Allah. Ada orang yang bertobat perlu ditambah dengan musibah agar bersih, tidak cukup hanya sekedar istighfar, tapi ditambah ujian-ujian. Ada orang bertobat dengan ditambah hukuman. Ya, semuanya tujuannya baik untuk membersihkan dosa manusia. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tiang ingkang hatinipun sehat, manahipun sehat, niku nopo. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari kiamat nggih, Allah berfirman nanti mangke dinten kiamat niku tidak bermanfaat harta kita. Ya, kita punya harta sebanyak apapun di dunia, bermiliar, triliun, tidak bermanfaat di akhirat. Anak-anak, jabatan, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Illaman atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Bersih dari apa? Dosa-dosa kepada Allah, kesyirikan dia jauhi. Dosa-dosa kepada manusia, tidak menyakiti manusia, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki. Hatinya selamat dari dosa terhadap Allah dan juga kepada sesama manusia. Ini yang akan selamat nanti di akhirat niku, tiang-tiang engkang selamat manahipun hatinya ikhlas. Juga belum tentu orang beramal tetapi riya, mencari pujian, mencari popularitas. Ya, ini hatinya tidak selamat. Seperti dalam hadis pertama kali orang yang dilempar oleh Allah ke dalam neraka itu siapa? Yang pertama mujahid, orang yang berjihad, orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, tapi hatinya tidak selamat. Hatinya tidak ikhlas. Dia mencari pujian manusia, mencari popularitas manusia. Ya, hati yang paling penting, keikhlasan. Dan juga di dunia hati yang sehat juga akan membawa manfaat. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika jelek, maka jeleklah seluruh anggota badan yang lain. Apa? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa itu hati kita, jantung kita, pemimpin tubuh kita adalah hati. Ya, kalau hatinya baik, maka penglihatannya baik, pendengarannya baik, ucapan pangandikanipun sae, nggih, melangkahkan kaki kepada tempat-tempat yang baik, akan menulis yang baik tangannya, akan berbicara yang baik kalau hatinya baik, karena ini pemimpin. Ya, ini manfaat yang besar menjaga manah kawula panjenengan sami supados sehat, jangan sampai terkena penyakit atau yang lebih parah mati, hati yang mati yang tidak menerima kebenaran dan tidak mengetahui kejelekan, hati yang mati. Ya, dengan kita menjaga hati tadi dengan cara rajin belajar, nggih, pengaosan-pengaosan baik ten masjid ataupun lewat media sosial, nggih, sakniki kathah pengaosan-pengaosan niku untuk menjaga hati kita. Kemudian rajin ibadah, sholat, siam, itu semuanya juga menjaga hati kita, menjauhi dosa. Yang terakhir memperbanyak taubat dan istighfar. Rasulullah setiap hari bertaubat beristighfar 100 kali. Maka kita kedahi pun nggih langkung kathah taubat dan istighfarnya. Barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu, cekap semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu punika. Mugi-mugi saged bermanfaat untuk diri kita, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.